السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، والحمد لله على pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk berkumpul dan berijtima' di salah satu majalis ilmu dan di salah satu ma'had dari ma'ahid Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan ilmu dan mengambil manfaat darinya, dan semoga usaha kita mendatangi tempat ini dengan tujuan talabul ilmi syar'i menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk memasuki jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia termasuk di antara sunnatullah di mana Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan pada fitrah masing-masing mereka kecondongan antara satu kepada yang lainnya dengan tujuan agar mereka hidup berpasang-pasangan, melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, sehingga mereka merasakan ketenangan dan ketenteraman, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia, mewujudkan generasi-generasi pelanjut mereka dengan berketurunan. Dan ini adalah merupakan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tersebut. Dan bahagian dari kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Dan dari segala sesuatu kami menciptakan sesuatu itu berpasangan. Bukan hanya dari manusia, namun demikian pula dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari kalangan jin, dan dari kalangan hewan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk tersebut dan menciptakan pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan hidup agar kalian merasakan ketenangan, ketenteraman, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian di rumah-rumah kalian merasakan ketenangan dan ketentraman, agar kemudian manusia hidup di dunia mereka merasakan ketentraman tersebut. Dan itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara satu amalan yang disyariatkan di dalam Islam dan telah disyariatkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari umat-umat terdahulu, adalah langsung dalam pernikahan memilih pasangan hidup untuk menjalani dan mengarungi bahtera rumah tangga, agar kemudian mereka merasakan ketentraman di dalamnya, saling berbagi kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam yang merupakan bagian dari hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan al-Islam yang mengatur segala perkara-perkara dalam kehidupan ini, Islam yang datang dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia juga mengatur tentang kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan suami istri, agar kemudian mereka menjalani rumah tangga tersebut berdasarkan bimbingan dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka membentuk sebuah rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga yang salihah. Seorang pemimpin rumah tangga yang salih, demikian pula seorang istri yang salihah, lalu kemudian mereka membentuk generasi yang salih, sehingga Allah Jalla wa'ala meridai rumah tangga tersebut dan mengumpulkan mereka di akhirat di dalam jannahnya, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengumpulkan mereka ketika di dunia. Sungguh merupakan satu kenikmatan yang besar ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina sebuah rumah tangga di bawah naungan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah jalla wa ala menjadikan mereka sebagai rumah tangga yang meraih ridhanya dan meraih jannahnya. Tentu kita semua berharap, dan itu menjadi dambaan setiap muslim dan muslimah, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan keluarga itu di akhirah dalam keridhaannya, sebagaimana dahulu mereka telah merasakan kebahagiaan ketika berkumpul dalam kehidupan dunia ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, lalu kemudian keturunan mereka mengikuti mereka juga dengan keimanan, maka kami akan mengumpulkan mereka, kami akan menyatukan mereka kembali dalam keadaan kami tidak mengurangi balasan dari apa yang telah mereka amalkan dari amalan yang saleh. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan memasuki jannatu adni bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, dari pasangan-pasangan hidup mereka, dan dari anak-anak mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat dari kebahagiaan, bukanlah hakikat dari kebahagiaan ketika seorang merasakan kebahagiaan dunia namun dia tidak meraih kebahagiaan di akhirat. Bukanlah hakikat dari kebahagiaan ketika seorang hamba diberi harta yang melimpah dalam kehidupan dunia, yang dengannya dia memberi berbagai macam bentuk kesenangan kepada keluarganya, namun mereka lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mereka tidak berhasil untuk meraih jannahnya, yang menyebabkan mereka tidak termasuk antara hamba-hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kebahagiaan yang semu, namun kebahagiaan yang hakiki, yang menjadi jambaan setiap kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap agar rumah tangga yang bahagia yang kita rasakan dalam kehidupan dunia bersama dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, berlanjut hingga menuju kehidupan akhirat, merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang kekal selamanya. Untuk itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kajian di hari ini saya ingin menjelaskan beberapa kiat-kiat yang penting untuk kita perhatikan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kita, agar kemudian kita bisa meraih apa yang menjadi harapan kita semua untuk menjadi ahlul jannah, menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan kajian ilmiah di hari ini, saya akan membagi beberapa pembahasan yang tujuannya adalah bagaimana cara kita berusaha untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang pertama, nasihat bagi kaum lelaki yang belum diberi kesempatan namun punya keinginan untuk berumah tangga. Dari kalangan para pemuda yang tentu punya persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga tersebut. Pembahasan yang kedua, tentang hal-hal yang menjadi konsekuensi setelah seseorang memasuki kehidupan rumah tangga yang harus menjadi perhatian seorang pemimpin yang mengarahkan rumah tangganya. Pembahasan yang ketiga, nasihat untuk seorang istri, apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga terhadap suaminya. Dan yang keempat, nasihat untuk suami tentang apa yang harus dia lakukan di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Dan apabila masih memungkinkan, nasihat secara umum bagi keduanya tentang bagaimana cara membina rumah tangga dalam pendidikan anak. Yang ini insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk membahas dan menjelaskannya. Adapun pembahasan yang pertama, bagi seseorang yang hendak memasuki jenjang pernikahan, hendaknya kita sekalian mengetahui bahwa pernikahan adalah bagian dari syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Karim, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, "Wa ankihul ayyama minkum," dan nikahkanlah al-ayyama. Al-ayyama jama' dari al-ayyim, yang dimaksud al-ayyama di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang belum memiliki pasangan hidup, baik dari kaum lelaki atau dari kaum wanita. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan kesepakatan ahli bahasa bahwa akal makna dari al-ayyim adalah wanita yang tidak memiliki pasangan hidup. Itu asal maknanya. Makna al-ayyim adalah wanita yang tidak memiliki pasangan hidup. Baik dia seorang perawan atau dia berstatus sebagai janda. Dan itu dihikayatkan oleh Abu Amr Al-Kasai dan yang lainnya dari para ahli bahasa. Namun para ulama menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan penafsiran bersifat umum bahwa al-ayama yang dimaksud di sini siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang belum memiliki pasangan hidup, hendaknya kalian menikahkan mereka dari kalangan orang-orang yang saleh, baik dari ibadikum wa imaikum, kaum lelaki dan kaum wanita. Apabila mereka dalam kehidupan perekonomian mereka, mereka termasuk dalam kategori fuqara, orang-orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberi kemudahan untuk mencukupkan dalam kehidupan rumah tangganya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perintah dari Allah Jalla wa ala untuk menikahkan dari para pemuda, para pemudi, muslimin dan muslimat, agar mereka segera memiliki pendamping dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'a, punya kemampuan dalam menafkahi keluarga, demikian pula dalam apa yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut, maka hendaknya dia segera menikah. Sebab dengan pernikahan tersebut lebih menundukkan pandangan seseorang dan memelihara kemaluan seseorang. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya dia memperbaiki puasa, karena itu akan membentengi dirinya menjadi tameng yang menyebabkan dia terjaga untuk terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda untuk segera memasuki kehidupan rumah tangga yang menenteramkan dirinya, yang menyebabkan terjaga dan terpelihara syahwatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba telah diberi kemampuan, apalagi bisa dia khawatir akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, perbuatan zina dan yang semisalnya dari al-fawahish, maka wajib baginya untuk segera menikah. Namun satu hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi seseorang yang hendak memilih pasangan dalam kehidupan rumah tangganya, agar kemudian kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan kebaikan, berjalan di bawah naungan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan rumah tangga tersebut dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai mereka. Maka satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang pemuda agar memilih pasangan hidup yang salihah, memperhatikan kesalehannya, bukan hanya melihat dari sisi dunia, dari sisi materi, namun kesalehan seorang wanita menentukan keberlangsungan dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa seorang lelaki yang saleh sepantasnya memiliki pasangan hidup yang salihah. Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat. Wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk, sebagaimana lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk, karena akan mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana wanita yang salihah, wanita yang baik, mendapatkan pasangan hidup yang baik pula, dan lelaki yang baik yang salih mendapatkan pasangan hidup yang salih. Apabila seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seorang wanita yang salihatun thayyibah, maka rumah tangga itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan rumah tangga tersebut berdasarkan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala dan bimbingan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang hamba yang saleh. Bahkan beliau adalah manusia yang paling saleh dan manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi pasangan hidup yang salihat. Oleh karena itu berbangga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau diberi pendamping dalam kehidupannya seorang yang saleh, yaitu Nabiullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia, di antaranya beliau mengatakan, walaqad khuliqtu tayyibatan wa 'inda tayyibin, dan sungguh aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang thayyibah, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang saleh. Bahkan ketika orang-orang munafik hendak merusak kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hadithul ifki yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaum munafikin yang menyebarkan tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Aisyah telah melakukan satu perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang istri, yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sakit berhari-hari lamanya, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari berbagai macam tuduhan orang-orang munafikin tersebut. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, menukil dari sebagian ahli tahqiq, wa inna Aisyah lamma rumiyat bil fahishati barra'aha Allah ta'ala bil Qur'an. Dan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau dituduh melakukan perbuatan fahisyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan beliau dari tuduhan tersebut dengan diturunkannya ayat di dalam Al-Quran Karim, وَلَقَدْ خُلِقْتُ طَيِّبَةً وَعِنْدَ طَيِّبٍ. Dan sungguh aku diciptakan sebagai seorang wanita yang salihah dan di sisi seorang yang salih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mendapatkan seorang pendamping yang salihah adalah bagian dari kenikmatan, bagian dari kebahagiaan hidup di dunia ini, yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah, yang taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya, dan yang taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Seorang wanita yang salihah adalah wanita yang tunduk berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin dan senantiasa menjaga dan memelihara kehormatannya dan kehormatan suaminya tatkala suaminya tidak sedang berada di sisinya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, arba'un min as-sa'adah, ada empat hal yang merupakan bahagian dari kebahagiaan dalam kehidupan dunia seseorang. Al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hamim. Wanita yang salihah dan tempat tinggal yang lapang, tetangga yang baik yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, dan empat perkara yang merupakan bagian dari kesengsaraan dalam kehidupan dunia, yang kita tentu berusaha untuk menghindarinya, menjauhkan diri darinya. Al-jarusu, tetangga yang jelek, yang buruk. Kita ingin beristirahat di rumah kita sendiri, ingin merasakan ketenangan, tetangganya putar musik keras-keras, menyebabkan tetangga yang lain terganggu. Ini tetangga yang buruk, yang suka menyakiti tetangganya. Wal mar'atu su, istri yang buruk. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari mendapatkan seorang pendamping wanita yang buruk. Karena itu bagian dari kesengsaraan hidup. Wal maskanu dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabu su, dan kendaraan yang buruk, yang tidak nyaman. Kalau di zaman Rasulullah SAW kendaraannya seperti unta. Ya. Kendaraan yang tidak nyaman, kalau unta itu tidak bisa tenang ketika berjalan, sehingga membuat seorang yang menungganginya menderita, tidak merasa nyaman. Kalau di zaman sekarang ya kendaraan macam-macam, mobil yang bahan bakarnya bensin, kata orang bensin campur, macet campur dorong, dikit-dikit rusak, dikit-dikit masalah, tidak nyaman ketika dikendarai. Tentu itu bagian dari kesengsaraan dalam kehidupan. Kita semua ingin merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Maka hendaknya seorang memilih seorang wanita yang salihah. Oleh karenanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tungkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Maksudnya, keumuman manusia apabila seorang hendak memilih pendamping hidupnya, biasanya mereka memilih karena salah satu di antara empat hal ini atau sebagiannya. Lina lihat, karena hartanya, karena dia seorang yang kaya, dia seorang yang memiliki harta. Walihasabiha, dan karena keturunannya, dia berasal dari keturunan ningrat, misalnya yang darahnya biru. Wajamaliha, dan karena kecantikannya. Walihiniha, dan karena agamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak." Maka hendaknya engkau memilih seorang wanita yang memiliki agamanya, wanita yang salihah, wanita yang zayyinah, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan rugi apabila tidak menjadikan prioritas utama dalam memilih seorang wanita adalah karena faktor agamanya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebiasaan manusia dalam mencari pendamping seorang wanita dalam kehidupannya karena empat hal ini. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, zahiruhu ibahatun nikahi لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى. Zahir dari hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang menikah dengan tujuan keempat perkara ini. Dibolehkan seseorang menikahi seorang wanita karena hartanya, boleh, dalam hukum syariat boleh. Ada seorang ingin menikahi seorang wanita karena kecantikannya, boleh, hukum asalnya diperbolehkan. Atau karena faktor keturunannya, diperbolehkan, apalagi karena agamanya. Namun kata beliau, lakinna qasda din aula, akan tetapi jika seorang menikahi seorang wanita karena agamanya, maka ini lebih utama. Ini lebih utama. Dan bukan yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadhfar bidzatid din, hendaknya engkau memilih seorang wanita yang agamanya baik, lalu menyebabkan engkau tidak memperhatikan kriteria-kriteria yang lainnya yang menjadi penunjang untuk membangun rumah tangga yang baik. Misalnya, kadang-kadang ada sebagian menyangka bahwa hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih seorang wanita yang baik agamanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lainnya. Tanpa memperhatikan kriteria yang lain, yang penting agamanya baik. Dia mendengarkan ada fulana, masya Allah, dia seorang salihah, baik. Oh ya sudah, kalau begitu sudah, saya terima, ya salihah, sudah cukup. Lalu tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Ini adalah salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, pokoknya tujuan saya ingin menolong, tujuan saya pokoknya nikah dengan seorang wanita saleh. Tanpa memperhatikan hal-hal yang itu adalah pendorong bagi dirinya untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Yang kemudian mereka merasakan sakinah, mawaddah warahmah tersebut. Nah, maka yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fadhfar bidzatid din taribat yada, maksudnya adalah seseorang ketika hendak menikah yang paling pertama yang dia pertanyakan adalah kesolehan wanita. Kesolehan. Setelah dia mengetahui kesolehan seorang wanita, baru dia perhatikan kriteria-kriteria yang lainnya. Misalnya, kecantikan. Kecantikan itu relatif tentunya. Ya, kadang-kadang seorang ketika melihat, ya tertarik. Yang mungkin, yang lainnya tidak demikian. Yang jelas, setelah dia mengetahui kesalahan seorang wanita, dia juga mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah kecantikan. Tidak tercela seorang menikahi seorang wanita karena kecantikannya. karena itu adalah merupakan bahagian dari faktor yang akan menjadikan kehidupan rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah, mawaddah warahmah. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna mawaddah warahmah, mawaddah yakni adanya hubungan suami istri, dan rahmah ketika mereka dikaruniai anak. Dan tentunya munculnya perkara ini, ya, mereka dikaruniai anak lalu kemudian terjadi hubungan di antara mereka, itu karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan masing-masing dari mereka condong kepada yang lainnya. Nah, oleh karena itu dianjurkan sebelum seorang menikah untuk mengamalkan syariat nazar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Ibnu Allan dalam syarah Riyadhus Shalihin, Dalil Shalihin, mengutip ucapan Ar-Rafi'i dalam Al-Amali pada majelis yang ke-13, bahwa beliau mengatakan yurabbu fi nikahi li fawaid diniyatin wa dunyawiyyah wal fawaid al mutaalliqah bi mutlaq an nikah tahsul bi nikahi ayy imra'atin kanat. Bahwa dianjurkan dalam pernikahan itu, dianjurkan seorang untuk melakukan pernikahan karena adanya manfaat-manfaat, baik dari sisi agama, demikian pula dari sisi dunianya. Dan faedah-faedah, manfaat-manfaat yang berkaitan dengan pernikahan secara umum, itu bisa diwujudkan ketika seorang menikahi siapa saja dari kalangan wanita. Lalu kata beliau, فَمِنَ الدَّوَاعِ الْقَوِيَّةِ إِلَيْهِ الْجَمَالِ. Dan termasuk di antara faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan adalah kecantikannya. وَقَدْ نَهَا عَنْ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنْ رِعَايَةِ الْجَمَالِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang seseorang untuk menikahi seorang wanita cantik, bukan yang dimaksud di sini larangan untuk memperhatikan kecantikan seorang wanita secara mutlak, bukan itu yang dimaksud. Ala tara annahu qad amara bi nadhar al maqtuba أو قد أمر بنظر المخطوبة ليكون النكاح عن موافقة الطبع. Tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan seorang untuk melihat calon wanita yang hendak dilamarnya agar pernikahan tersebut terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang sejalan dengan tabiatnya, yang menjadi keinginannya. Walakinnahu mahmulun ala ma idza kana al-qasdu mujarrad al-husni waqtufiya bi an sa'il al-khisal. Namun yang tercela dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tujuan seseorang dalam menikah hanya karena melihat kecantikannya. Oh, sudah fulana cantik, sudah selesai, sudah. Enggak perlu lihat agamanya. Ini yang tercela kata beliau. Ya, ketika seorang hanya melihat kecantikan secara zahir, lalu kemudian dia mencukupkan dengan itu dan tidak lagi memperhatikan kriteria yang lainnya, tidak memperhatikan kesolehannya dan kebaikan agamanya, akhlaknya. Oleh karena itu banyak sekali kejadian yang kita saksikan, pernikahan antara seorang laki dengan seorang wanita yang secara wajib nampak kecantikannya, namun tidak berlangsung lama. Ya. tidak ada ketenteraman dalam kehidupannya, tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa kecantikan jangan dijadikan sebagai faktor satu-satunya di dalam memilih pasangan hidup. Namun yang paling utama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farfar bidzatid din. Hendaknya engkau memilih seorang wanita yang salihah. Apabila tidak, maka engkau akan merasakan kerugian dalam kehidupan tersebut. Al-Syekh Abdullah bin Humayi rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya dalam sebuah pertanyaan, si penanya ini mengatakan, laqad hasana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala az-zawaj bil mar'ati as-salihah wa dhukr biha, walakin kayfa akhtaru al-mar'ah wa kayfa a'rifu annaha imra'atun salihah wa dinuna la yarda bit-ta'aruf wa hatta an-nazrah takad takunu mamnu'ah. فكيف يكون ذلك وما حكمه تفصيلا. Ini pertanyaan penting yang disampaikan kepada beliau, yang mungkin menjadi banyak pertanyaan di kalangan para pemuda. Penanya ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menikahi seorang wanita salihah, memilih seorang wanita salihah. Namun bagaimana cara saya memilih? Bagaimana cara saya mengetahui bahwa wanita ini salihah, sementara di dalam Islam tidak diperbolehkan yang namanya ta'aruf? Sekarang di kalangan para pemuda kenal istilah ta'aruf sebelum pernikahan. Ta'aruf dulu, ingin tahu sedalam-dalamnya. Ya, harus ada perkenalan, harus ada obrolan. Hah? Kalau lelakinya datang ingin bertemu dengan anaknya, maka orang tuanya membiarkan, itu adalah privasi anaknya. Orang tuanya menyingkir, membiarkan anaknya berduaan, bersepi-sepi dengan wanita, dengan lelaki yang bukan mahramnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki yang menyendiri dengan seorang wanita melainkan yang ketiga adalah syaitan. Alasannya ta'aruf. Sampai ada yang mengatakan ta'aruf islami. Ta'aruf islami. Kalau lelakinya kelihatan agak-agak alim lah. Ya. Berduaan tapi tidak saling bersentuhan. Nah, calon lelakinya masih rajin sholat. Ta'aruf islami, sekedar perkenalan. Gimana, gimana. Nah, padahal ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Nah, kata pertanyaan ini, bagaimana cara kita bisa mengenal calon pasangan kita itu, bahwa dia seorang wanita yang salihah, kalau tidak ada bicara ta'aruf? Bahkan untuk melihat saja enggak boleh. Kecuali dalam acara nazarnya itu. Kalau enggak itu enggak boleh. Ya gimana cara kita mengetahui wanita ini baik? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, "Asy-syari'atul Islamiyah abahat laka an tanzura ilaiha idza kanat laka raghbatun fi tazawwujiha." Di dalam syariat Islam membolehkan bagimu untuk melihatnya. Nazar. Apabila engkau punya keinginan yang kuat untuk menikahinya. Bukan hanya bermain-main. Bukan hanya mengumbar syahwat. Mau nikah semua perempuan dilihat semua. Yang di pasar, yang di mall, yang di jalan, dilihat semua dengan alasan mau menikah. Jika kala zakarah bagi tazawujnya, apabila engkau memiliki keinginan yang kuat untuk menikahi wanita tersebut. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, sebab Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, idza khataba ahadukum al-mar'ah fa'in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha fal-if'al. Apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya, maka silakan dia melakukannya. Ya'ni ayyambura ila wajhiha aw ila yadayha in amkana fa hadha yubah. Yaitu melihat ke wajahnya, melihat ke kedua tangannya, jika memungkinkan, maka ini diperbolehkan. Maka ini juga termasuk di antara dalil yang disebut oleh para ulama yang mewajibkan seorang wanita untuk menutup wajahnya. Sebab ketika seorang wanita hendak dilamar, maka diperbolehkan untuk dilihat wajahnya. Nah, kalau seandainya menutup wajah bagi seorang wanita itu tidak wajib, ngapain ada hukum nabar? Hah? Apakah kamu sudah nabar? Oh, sudah dari dulu saya sudah nabar dia. Dulu bukan wajahnya aja yang dilihat, yang lain-lainnya juga. Nah, oleh karena itu disyariatkan nabar ketika hendak menikahi seorang wanita, melihat wajahnya, melihat tangannya. Mana mauna karagbatin bitazawujiha, selama ada keinginan yang kuat untuk menikahinya. Amma kaifa ta'rif anna hadainah. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa dia seorang wanita yang baik agamanya? Ya'rifu dzalika min haitsu nasyatuha. Dia bisa mengetahui itu, ya, melihat dari perkembangan wanita tersebut. Bagaimana lingkungannya? Di mana dia berkembang? Siapa yang mendidiknya? Fa'in nasha'at fi baitin salih asasuhu taqwa wal iltizam bi syar'illah fatakunu layyin bi idznillah. Apabila dia tumbuh di sebuah rumah tangga yang baik, yang saleh, yang dibangun di atas asas taqwa Allah Subhanahu wa taala dan komitmen dengan syariat Allah, maka biasanya wanita itu baik. Baiknya wanita tersebut baik, karena lingkungan itu tentu akan beri pengaruh. Tentu akan beri pengaruh orang tuanya, lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka biasanya seorang wanita itu saleh ketika orang tuanya saleh, hidup dalam rumah tangga yang saleh, yang mengajari anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla dalam rumah tangga itu. Nah, sehingga kemungkinan besar kesolehan itu bisa didapatkan ketika seorang wanita itu dididik oleh orang tuanya yang dikenal kesolehannya. Dia secara zahir baik, manhajnya Ahlus Sunnah, mengajarkan kepada mereka pendidikan yang baik, yang salihah, apalagi tinggal di lingkungan ma'had, masya Allah, ya, yang tentu lebih steril dibandingkan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung yang akan memperbaiki kehidupan seorang. Dari sini pula seorang bisa mengetahui wanita ini adalah wanita yang salih. Wadhalika bisu'alin nas. Dan itu juga bisa dilakukan dengan bertanya kepada orang, kepada tetangganya atau kepada yang lainnya, kalau kaitan dengan perempuan, ya, hanya melalui perantaraan di antara mahram kita ada yang wanita misalnya. Nah, kita punya saudara perempuan, coba tanyakan kepada teman-temannya gimana akhlaknya, gimana agamanya. Dari situ kita bisa mengetahui kesolehan seorang wanita. Wal jiran alladzina yukhalituna ahlaha, para tetangga yang biasa bergaul dengan keluarganya tersebut. Wa yulabisuna baitahum, dan biasanya berkumpul dengan kerabat-kerabat dari rumah tangganya. فأنت عليك أن تبحث عن سلامتها وعفتها ودينها واستقامتها. Maka yang wajib bagimu untuk mencari keselamatan akidahnya. Demikian pula kehormatannya, kemuliaannya, agamanya dan keistiqomahannya. فَتَبْذُلْ كُلَّ الْوَسَائِلِ أَلَّتِي تُوْسِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ صَلَعِهَا. Tidak mengapa engkau mencari segala cara yang dibolehkan dalam syariat yang dengannya engkau bisa mengetahui kesolehan seorang wanita tersebut. هذا هو الطريق الذي تعرف به المرأة الصالحة والزينة. Maka ini cara yang dengannya engkau bisa mengetahui wanita itu salihah, wanita itu baik agamanya, dengan persaksian, persaksian orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Ketika seorang menyampaikan sebuah penjelasan, dia harus mendatangkan bukti, yakni syuhud. Maka hukum-hukum yang seperti ini yang tidak bisa diisbatkan, ditetapkan kecuali berdasarkan saksi. Nah, ini cara yang pertama untuk mengetahui kesalehan seorang wanita. Kemudian juga yang dianjurkan oleh para ulama kepada seorang pemuda yang hendak memasuki kehidupan rumah tangga dan memilih pendamping hidupnya untuk mencari orang-orang yang bisa diajak bermusyawarah. Bermusyawarah yang disertai dengan istikharah, salatul istikharah. Ini juga termasuk di antara hal yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawirhum fil amr." Fa idza azalta fatawakkal 'ala Allah. Dan hendaklah bermusyawarah dengan mereka dalam satu urusan apabila engkau telah bertekad untuk melanjutkan urusan tersebut, maka bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Ma nadima man istashar wa ma khaba man istakhar." Ma nadima man istashar wa ma khaba man istakhar. Tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat orang-orang yang kaitannya dengan permasalahan yang hendak dia bicarakan, meminta pendapat, bermusyawarah. Dan tidak akan rugi seorang yang melakukan salat al-istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan urusan apabila perkara tersebut adalah kebaikan baginya dalam waktu cepat atau di waktu yang akan datang. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat dua rakaat sunnah, lalu kemudian berdoa dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inni ma'asyara alaikum rahimakumullah merupakan cara-cara yang disebutkan oleh para ulama bagi seseorang yang mengharapkan kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Kemudian masyarakat rahimakumullah, ketika seseorang memasuki kehidupan rumah tangga, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditegakkan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Terkhusus dalam hal ini seorang suami kepada istrinya. Di antara kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang suami dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta adalah menyerahkan maharnya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kaum lelaki setelah mereka nikah untuk segera menyerahkan mahar kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhunna saduqatihinna nihlah. dan berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Dan mahar merupakan bagian dari rukun syarat dalam pernikahan, harus ada mahar. Kemudian juga yang menjadi konsekuensi dalam pernikahan, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, memberikan kepada mereka makanan, pakaian yang selayaknya, tempat tinggal, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap keluarganya tersebut dengan cara yang ma'ruf, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Seorang yang kaya tentu ada konsekuensi yang berbeda dengan seorang yang hidup sederhana atau hidup dalam kondisi kekurangan, berbeda. Maka masing-masing punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Jalla wa ala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati." Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan dalam hal harta menafkahi sesuai dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Fattaqullaha fin nisaa fa innakum akhadhtumuhunna bi amalatillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah." ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian telah mengambilnya dan masuk dalam kekuasaan kalian, istri-istri kalian tersebut, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat Allah. Berbeda penafsiran para ulama dalam menjelaskan makna bi kalimatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan istri kalian dengan kalimatullah. Apa yang maksud kalimatullah? Kalimat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Apabila engkau tetap menjadikan dia status sebagai istrimu, maka perlakukanlah dia dengan cara yang ma'ruf. Atau jika engkau hendak melepaskannya, maka lepaskan dia pula dengan cara yang baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalimatullah adalah kalimatul tauhid. Yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah untuk menikah dengan seorang lelaki non muslim. Maka yang dimaksud kalimatullah adalah dua kalimat syahadah. Ada sebagian memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah seseorang sebelum mengucapkan akad nikah, ijab kabul, maka seorang lelaki diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah dan kemudian setelah itu ijab kabul. Yang zahir tidak demikian keadaannya. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat bahwa sebelum melakukan ijab kabul ada pengucapan dua kalimat syahadah. Asal seorang muslim, apabila dia muslim, maka asalnya dia muslim, tidak disyaratkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah sebelum dia mengucapkan akad pernikahan. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud bi kalimatillah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, tankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik di antara kalian. Walhasil sebagian para ulama ada yang menguatkan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Namun di sini saling menguatkan tentunya bahwa menjadi halal hubungan pernikahan tersebut dengan kalimat Allah, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan walahunna alaikum nafaqatuhunna wa kisfatuhunna bil ma'ruf, dan sudah menjadi hak para istri yang wajib bagi kalian wahai kaum lelaki untuk mewujudkannya, untuk menunaikannya adalah memberi nafkah kepada mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dan yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf yakni masing-masing dengan kemampuannya, kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ada yang memiliki harta yang melimpah, ada yang pertengahan, ada yang di bawah standar dalam kehidupan ekonominya, berkurang dibandingkan yang lain. Ya, maka masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dari kemudahan atau kesulitan yang dia miliki dari materi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seseorang yang memiliki kelapangan materi untuk menafkahi keluarganya dari kelapangan yang Allah berikan. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sempitkan rezekinya, maka hendaknya dia juga wajib untuk menafkah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Tidak diperbolehkan menelantarkan keluarga, tidak memberi nafkah kepada mereka. Kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a man yaqut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi seorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Padahalnya itu ketika seorang suami yang bakhil, seorang suami yang kikir, merasa berat untuk menafkahi keluarganya padahal dia punya harta, ya, tapi dia berat, dia ingin menguasai sendiri hartanya, tidak memberikan kecukupan kepada keluarganya, maka diperbolehkan bagi seorang istri mengambil harta suami meskipun tanpa sepengetahuan suami, dengan cara yang ma'ruf, mengambil tanpa berlebihan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Hindun bintu Utbah, suami dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun walaysa yufini ma yufini wa waladi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang syahih, yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku sesuatu yang mencukupi kebutuhan rumah tanggaku, aku dan anakku. Illa ma aqadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Jadi dia mengambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Boleh, silakan engkau mengambil apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Hindun bin Tu'adbah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misikun, fahal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu 'iyalan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun misik, seorang laki yang suka menahan hartanya, tidak menafkahkan, tidak memberikan pada keluarganya sebagai nafkah. Maka apakah aku berdosa ketika aku memberi makan dari apa yang dimilikinya tanpa pengetahuan dia untuk saya beri makan pada keluarga kami? Qala la illa bil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan engkau mengambilnya kecuali dengan cara yang ma'ruf. Diperbolehkan benar-benar untuk kebutuhan istri dan anak-anak, tidak berlebihan, tidak untuk membelanjakan hal-hal yang sifatnya bukan bagian dari kebutuhan utama dalam nafkah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, pada keluarganya. Para ulama menyebutkan beberapa persyaratan wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Syarat yang pertama, apabila akad pernikahan tersebut telah sah. Apabila akad pernikahan tersebut telah sah. Adapun akad pernikahan yang batil, maka tidak ada kewajiban seorang lelaki untuk menafkahi istrinya, karena bukan istrinya, karena akadnya batil. Nikahul mut'ah, nikah mut'ah, nikah dengan batas waktu tertentu adalah pernikahan yang batil, maka tidak diperbolehkan. Namun begitu terjadi akad pernikahan yang sah, maka di saat itulah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya dari hartanya. Kadang-kadang ada sebagian enggan untuk menafkahi istrinya dengan alasan istrinya kaya. Istrinya orang kaya, ngapain dia nafkahi? Akhirnya wanita yang berstatus sebagai istri ini menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Ya, itu adalah bagian dari kewajiban dia, konsekuensi dalam pernikahan. Tidak diperbolehkan dia kemudian memanfaatkan harta istrinya untuk kemudian dia menafkahi istrinya. Tapi dari harta dirinya sendiri, harta yang dia usahakan sendiri. Yang kedua, salahiyatul zawjah lil mu'asyarati zawjiyah. Selama seorang istri baik dalam pergaulan bersama dengan suaminya, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan pembangkangan, perbuatan nusyuz. Karena nusyuz, membangkang dari suami ketika suami menginginkan sesuatu darinya, adalah bagian dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada suaminya. Enggan untuk tidur bersamanya, ya, enggan untuk diajak bersama dengan suaminya atau untuk tinggal bersamanya. Maka ini adalah merupakan bentuk-bentuk nusyuz yang apabila seorang wanita melakukan perbuatan nusyuz tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Adapun yang berkaitan dengan seorang wanita yang telah dijatuhkan talak, dijatuhkan hukum cerai seorang suami kepada istrinya, maka dilihat apakah status dia, wanita yang diceraikan tersebut, talaknya talak raj'i atau talak ba'i. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam syariat Islam yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, talak itu dilakukan sebanyak 3 kali. Talak dilakukan sebanyak 3 kali. Talak yang pertama yang masih berstatus talak raj'i, yang masih memungkinkan untuk kembali selama dalam masa iddah, dijatuhkan lagi, berarti talak yang kedua, maka ini juga masih berstatus talak raj'i, masih memungkinkan untuk kembali tanpa akad yang baru selama dalam masa iddah. Apabila telah jatuh talak yang ketiga, maka talak tersebut menjadi talak ba'i. Adapun talak yang pertama dan kedua, talak raj'i. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali, yakni raj'i. Maka dia masih boleh menahannya, tetap menjadikan dia sebagai istrinya, atau dia melepasnya dengan cara yang lain. Nah, apabila seorang wanita masih berstatus sebagai seorang istri yang dicerai 1 atau 2 kali dalam iddah, maka tetap kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepadanya. Dan tetap kewajiban bagi seorang suami untuk memberi tempat tinggal untuknya. Jangan dikeluarkan dari tempat tinggalnya. La tukhrijuhunna min buyutihim. Jangan engkau mengeluarkan mereka dari tempat tinggal mereka. Wala yakhrujna illa ya'tina bifahishatin mubayyinah. Dan jangan istri itu keluar meninggalkan rumahnya kecuali apabila dia mendatangkan satu perbuatan mungkar, fahishah yang jelas. Adapun selama dia tidak melakukan hal tersebut, maka tetap diperbolehkan dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Wa la tudarruhunna litadayyiqu 'alayhinna." Biarkan mereka tetap tinggal di tempat di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan kalian sengaja mencari hal-hal yang membuat mereka terpaksa keluar meninggalkan rumah, menyempitkan mereka untuk tinggal di rumah kalian. Ini apabila dia berstatus sebagai seorang wanita telah dijatuhkan cerai yang pertama dan kedua, tetap diberi nafkah, tetap dia berstatus sebagai istrinya. Nah, terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, ya, apakah ketika terjadi hubungan itu sudah dianggap rujuk, ya, dari perceraian terjadi di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan harus diperjelas bahwa saya sudah merujuk kamu. Sebagian para ulama mengatakan sekedar mereka melakukan hubungan, maka itu sudah cukup untuk menyatakan rujuknya, meskipun tanpa dilafazkan. Wallahu a'lam. Adapun apabila telah dijatuhkan talak ba'in, talak yang ketiga yang menyebabkan tidak diperbolehkan lagi ada hubungan suami istri di antara keduanya, sehingga harus dipisah, ya, tidak ada lagi tempat tinggal untuknya, tidak diperbolehkan lagi tinggal dengan suaminya karena tidak memungkinkan lagi kembali untuk menjadi suami istri, kecuali apabila istrinya ini yang telah dilepasnya, yang telah dipakbain, menikah dengan laki-laki yang lain, terjadi hubungan dengan laki-laki tersebut, kemudian terjadi perceraian, baru diperbolehkan melakukan akad nikah untuk kembali kepada suami pertama, akad nikah yang baru, mahar yang baru, dan seterusnya. Ya, jadi apabila telah jatuh talak bain, talak iya, maka tidak ada lagi kewajiban nikah. Kecuali apabila istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan hamil, dalam keadaan sedang mengandung anaknya, maka wajib bagi suami tersebut untuk menafkahi wanita tersebut karena anaknya. Kewajiban dia untuk menafkahi anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna." Wa in kunna ulati hamlin, apabila wanita tersebut adalah wanita yang sedang dalam keadaan hamil lalu diceraikan, maka wajib bagi kalian untuk menafkahi mereka sehingga mereka melahirkan. Apabila wanita tersebut telah melahirkan anaknya, namun tetap bersama dengan ibunya, ibunya yang menyusui, ibunya yang merawat, maka wajib pula bagi suami ini yang telah menceraikan istrinya untuk menafkahinya karena anaknya. Jadi kedudukannya seperti ujrah, ya. Dia seperti menyewa wanita tersebut untuk mengurusi anak, sehingga dia wajib untuk memberikan kepada ibunya hal-hal yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada anaknya tersebut. Nah, adapun jika tidak ada kaitannya, wanita ini diceraikan dalam keadaan dia tidak hamil, maka tidak ada nafkah, kewajiban nafkah, dan tidak ada pula kewajiban tempat tinggal untuknya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Talaqani zawji thalathan فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُكْنَا وَلَا نَفَقَحْ." Bahwa suamiku menceraikan aku tiga kali, artinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memberikan ketetapan untukku berupa tempat tinggal dan tidak pula nafkah. Nah, ini bagi suaminya tidak ada kewajiban suaminya untuk tempat tinggalnya, demikian pula nafkahnya. Kemudian konsekuensi yang berikutnya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang suami setelah menikahi seorang wanita adalah bergaul dengan wanita tersebut dengan cara yang ma'ruf, pergaulan yang baik, tidak menyakitinya, tidak menyiksanya, tidak memaksanya dengan hal-hal yang tidak mampu dia lakukan. Ketika bertemu dengannya, maka dia berusaha untuk menamparkan sesuatu yang membuat dia senang. Dari senyuman, dan memperhatikan kebutuhannya, dan yang semisalnya. Yang ini semua termasuk dalam keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, apa saja. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu batasan tertentu atau satu ketentuan tertentu, namun Allah mengatakan bil ma'ruf, bergaul dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Apa yang diketahui dari kebiasaan manusia bahwa itu adalah bagian yang ma'ruf, maka amalkan itu. Seperti ucapan, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar. Sebagian para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, wa asyuruna bil ma'ruf, mereka mengatakan tayyibu aqwalakum lahunna, perbaikilah ucapan-ucapan yang kalian sampaikan kepada istri-istri kalian. Wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum, dan hendaknya kalian perbaiki perbuatan-perbuatan kalian dan kondisi-kondisi kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau senang istrimu melakukan hal itu kepadamu, fa'al anta mithlah, maka kerjakan pula yang semisalnya kepadanya. Kamu senang ketika istri mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, yang halus kepadamu, maka kamu juga begitu kepadanya. Kamu senang ketika melihat istri melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kamu senang, lakukan itu juga kepadanya. Kamu senang ketika istri itu berhias di hadapanmu, melakukan hal-hal yang membuat engkau tertarik kepadanya, engkau senang kepadanya, maka lakukan itu pula kepada istrimu. Jangan hal ini hanya kamu bebankan kepada istrimu saja. Kamu harus tampil sempurna di hadapan suamimu, sementara suaminya tidak memperhatikan itu. Ya. Dia pulang bertemu dengan istrinya, bau yang keluar dari mulutnya, bau jengkol, bau petai, bau. Istrinya tidak senang dengan bau itu. Nah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah? Hah? Apa? Makan jengkol. Bisiwak, bersiwak. Subhanallah. Bersiwak pertama kali. Beliau tidak senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang apabila beliau bertemu dengan istrinya sementara istrinya mencium sesuatu yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Ada sebagian suami kurang perhatian dalam masalah ini. Masa bodoh masalah kebersihan. Ya. Bertemu dengan istrinya dua hari tidak pernah sikat gigi. Nah. Ya, apa saja ada yang melakukan hal ini. Nah, maka itu nasihat. Kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri. Istri juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya. Maka inilah yang disebut dengan al-huququs zawjiyah, hak-hak suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan istri itu memiliki hak-hak semisal dengan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Masing-masing punya hak, punya kewajiban yang harus ditunaikan. Dan termasuk di antara al-mu'asyarah bil ma'ruf yang hendaknya diperhatikan oleh seorang suami ini dalam hal berhias di hadapan istri. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan wanita juga punya hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami sebagaimana halnya seorang wanita memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu imraati an tatazayyana li." Karena Allah Ta'ala qala, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf zinatun min ghairi mahdam." Sesungguhnya aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana juga istriku senang berhias untukku. Aku senang berhias untuk istriku. Ya, memakai parfum, memakai pakaian yang sewajarnya di hadapan istri, yang membuat dia tertarik. Ya. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan seorang istri mencium dari bau kita yang tidak sedap. Sebagaimana halnya, kita juga senang ketika istri kita berhias untuk kita. Dengan cara yang ma'ruf. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Lalu kata beliau, "Zinatun min ghairi ma'zam." Selama berhias itu tidak mengandung dosa di dalamnya. Tidak mengandung dosa di dalamnya. Diriwayatkan dari Zaid menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Tattaquna Allah fihinna kama alaihinna ayyattaqina Allah azza wa jalla fikum." Hendaknya kalian wahai kaum lelaki bertakwa kepada Allah dalam mengurus mereka, istri-istri kalian, sebagaimana halnya mereka wajib pula bertakwa kepada Allah dalam ketaatan mereka kepada kalian wahai para suami. Bagaimana cara berhias di hadapan istri? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, menukil dari para ulama, kata beliau, "Amma ziyatul rijali fa'ala tafawuti ahwalihim." Adapun perhiasan kaum lelaki itu berbeda keadaan-keadaan mereka antara satu dengan yang lain. Fa innahum ya'malun dzalika 'ala al-labagh wal wifaq. Maka mereka melakukan berhias tersebut 'ala al-labagh, sesuai dengan kepandaiannya dan sesuai dengan kondisi yang ada. Fa rubbama kanat zinatan taliqu fi waqtin wa la taliqu fi waqtin. Boleh jadi ada satu perhiasan yang bisa digunakan di satu waktu namun tidak pantas digunakan di waktu yang lain. Wa zinatan taliqu bisyabab. Ada berhias yang selayaknya digunakan oleh para pemuda, yang masih muda maksudnya. Wa zinatan taliqu bisyuyukh wa la taliqu bisyabab. Ada pula berhias yang selayaknya dilakukan orang tua, jangan dilakukan oleh anak muda. Ala tara anna syaikha wal kahla idza haffa syaribahu. Dzalika wazanahu. Liqa bihi wa dzalika wazanahu. Naam. Tidakkah engkau melihat ketika seorang syaikh, orang sudah tua, ya, yang sudah kahil, yani di atas 40 tahun usianya, yang sudah berjenggot, ya, ketika dia memangkas kumisnya, itu menjadi layak baginya, menghiasinya, baik untuknya. Ketika dia sudah berjenggot, kumisnya dipangkas. Wasyab idza fa'ala dzalik samu jawu muqta. Tapi kalau anak muda yang belum tumbuh jenggotnya, kumisnya dicukur, ini tidak selayaknya dilakukan. Jadi amrat. Ya. Tidak menampakkan kejantanannya. Dia tidak punya jenggot, kumisnya dicukur lagi. Jadi nampak seperti wanita. Lianna lihyah lan tuzhir ba'du. Karena belum tumbuh jenggot ya, di dagunya. Ketika belum tumbuh jenggot, jangan kumisnya dihabiskan, kata beliau. Ini permisalan saja yang hendak beliau contohkan. Bahwa terkadang ada perhiasan, ada berhias yang selayaknya dilakukan orang tua, tapi kalau dilakukan oleh anak muda, tidak selayaknya dia melakukan itu. Nah, maka seseorang, kata beliau, melakukan sesuai dengan kecerdasannya, sesuai dengan kondisinya, ya, sehingga istrinya menjadi senang ketika melihatnya. dan dia juga menjadikan istrinya memelihara kehormatannya sehingga istrinya ini tidak perlu melihat kepada laki-laki yang lain, tidak perlu memandang kepada laki-laki selain dari suaminya. Maka hendaknya seorang suami berusaha untuk memberi kepuasan kepada istrinya. Sebab jangan sampai ketika seorang suami melakukan hal-hal yang ketika dilihat istrinya tidak menampakkan seperti seorang suami, tidak menampakkan seperti seorang lelaki, akhirnya sang istri melihat kepada yang lainnya. Nah, sampai disebutkan oleh para ulama, ketika seorang tidak punya kemampuan, ya, ketika seorang tidak punya kemampuan atau dia merasa kelemah untuk mendatangi istrinya, sementara dia harus membahagiakan istrinya, apalagi kalau seorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki istri lebih dari satu. Ya, dia berpoligami. Kadang-kadang mungkin dia ketika mendatang yang pertama dia mampu, tapi mendatang yang kedua dia lemah. Dia lemah. Dia tidak mampu melakukannya. Nah, kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, ketika menjelaskan tentang pentingnya membahagiakan keluarga, kata beliau, "Tsumma 'alaihi ayatawakha awqat hajatiha ila ar-rajul." Fayu'iffuha fayu'iffaha wa yughniha 'an at-tatallu' ila ghairihi. Kemudian hendaknya seorang suami memperhatikan waktu-waktu kebutuhan istrinya. Ketika seorang istri membutuhkan suaminya, yang menyebabkan seorang istri itu memelihara kehormatannya dan menyebabkan dia tidak perlu memandang dan melihat kepada laki-laki yang lain. Wa in ra'a ar-rajul min nafsihi 'ajazan 'an iqamati haqqiha fi mabja'iha akhadha min al-adwiya allati tazidu fi bahi wa tuqawwi shahwatahu hatta yu'iffa. Dan ketika seorang lelaki melihat kelemahan pada dirinya untuk berusaha menegakkan hak istrinya, dia tidak mampu, ya. Orang-orang yang sudah berkeluarga memahami bahasa ini insyaallah. Dia tidak mampu melakukan itu, maka dia diperbolehkan. Dia mengambil resep-resep yang bisa menguatkan. Ya, yang bisa menguatkan. Tujuannya adalah untuk membahagiakan istrinya. Sehingga istrinya merasa terpenuhi haknya yang menyebabkan dia tidak membutuhkan untuk melihat kepada selain suaminya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di